على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وعاقبني منه عقبى حسنة. قال: فقلت: فعقبني الله عز وجل من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. Pemirsa Surah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Pagi ini adalah pagi hari ke-9 bagi kita puasa pada bulan Ramadan tahun 1441 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa beribadah sebaik-baiknya dan menerima ibadah yang telah kita lakukan. Salawat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mengambil bab baru, bab yang ketiga dari kitab Al-Janaiz ini adalah ungkapan atau doa yang diucapkan di samping orang yang sakit atau yang sekarat. Dengan sanadnya kepada Ummi Salamah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul marida awil mawil mayyit," apabila kalian menghadiri orang yang sakit atau orang yang sekarat, faqulu khaira, maka katakanlah perkataan yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun, sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Qalat, lalu Ummi Salamah mengatakan, falamma mata Abu Salamah ta'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, ya Rasulullah, inna Abu Salamah qad mat. Lalu aku mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya Aba Salamata telah wafat. Qal, quli. Lalu Nabi mengatakan, katakanlah oleh engkau, Allahumma gfirli walahu, ya Allah, ampunilah aku dan dia. Wa'aqibni minhu uqbah hasanah. Yani, berikan pengganti, ya, kepadaku pengganti yang lebih baik. Qala, faqultu, lalu Ummu Salam mengatakan, maka aku katakan itu. Fa'aqabani Allahu azza wa jalla man huwa khairun liminhu. Maka Allah pun menggantikan, ya, memberikan ganti kepadaku orang yang lebih baik bagiku daripada dia, yaitu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni ketika menghadiri orang yang sakit atau orang yang sekarat, adalah dia mengucapkan perkataan yang baik, karena malaikat akan mengaminkan perkataan itu. Imam Nawawi mengatakan, qauluhu idza hadatumul marid aw al mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun, fihi an-nadabu ila qawlil khair hina idzin min ad-du'a'i wal istighfari wat talabi al-lutfi bihi wat takhfifi 'anhu wa nahwihi, wa fihi hudurul malaikati hina idzin wa ta'minuhum. Dalam hadis ini menunjukkan anjuran untuk mengatakan perkataan yang baik pada waktu itu, yaitu pada waktu kita menghadiri orang yang sakit atau orang yang sekarat. Baik itu dalam bentuk doa atau bentuk istighfar untuk dia, meminta ampunkan untuk dia, atau at-talabul lutfi bihi, atau berlembut-lembut dengannya, wa takhfif anhu, dan meringankannya, ya. Artinya adalah kita melakukan sikap yang baik dan mengatakan perkataan yang baik, mendoakannya kemudahan bagi dia, ya, kesembuhan baginya, karena malaikat hadir. Maka ketika kita hadir sama orang yang sakit, adalah kita mengucapkan doa supaya dia disembuhkan, ya. Di antaranya doa yang tahurun insyaallah, atau syafakallah, ya syafakallah. Dan malaikat akan mengaminkan, sebagaimana Nabi SAW, sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ya. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa fi wa fihi hudurul malaikati mahina idzin wa ta'minuhum. Hadirnya malaikat di mana? Di sekitar orang yang sakit atau orang yang sekarat. Ya, wa ta'minuhum, yaitu malaikat juga mengaminkan apa yang diucapkan oleh orang yang hadir di dekat orang yang sakit atau sekarat itu. Baik. Bab yang kedua, babu ighmadul mayit wa du'a'u wa du'a'i. Babu fi ighmad fi ighma fi il, fi ighmadil mayit wa du'a'i lah idza hudir. Bab memejamkan atau menutup mata mayit dan mendoakannya. Idza hudir, apabila sekaratul maut. Ya. Qala haddathani Zuhair bin Harb, qala haddathana Muawiyah bin Amr, qala haddathana Abu Ishaq al-Fazari an Khalid al-Hadza an Abi Qilaba an Qasib an Qabisah ibn Zu'aib an Ummi Salamah qalat dakhala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج الناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما يقول وما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واخلف واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. Dari Ummi Salamah, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk Abi Salamah, waqad syaqqa basaruhu, pandangannya sudah ke atas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupkan matanya, yakni menjadikan dia terpejam. Jadi matanya itu membelalak gini, kemudian ditutup. Tsumma qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal ruha idza qubida tab'ahu al-basar." Sesungguhnya ruh apabila dicabut maka diikuti oleh pandangan. Fadajja an-nasu min ahlihi, lalu orang dari keluarganya ya bersuara keras, berkata-kata. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tad'u 'ala anfusikum illa bi khair." Jangan kalian doakan terhadap diri kalian kecuali adalah kebaikan. Ya. Fa innal malaikata tu'minuna 'ala ma taqulun. Karena malaikat itu mengaminkan, yu'minuna 'ala ma taqulun, mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ya, di antara kadang orang ketika sudah sekarat atau wafat, apa omongannya? Banyak macam-macam. Mencesali atau mengatakan siapa lagi akan menanggung saya, siapa lagi begini, siapa. Banyak kata-kata yang kadang-kadang mengumpat, kadang-kadang mencaci, mencela dirinya sendiri. Ya. Dia katakan binasalah diri ini lagi kalau dia sudah mati dan seterusnya. Enggak boleh. Kenapa? Karena malaikat mengaminkan. Ya, mengaminkan. Maka kalau seandainya kita menghadiri orang yang sakit, ya, adalah kita berdoa ucapan-ucapan yang baik. Begitu juga ketika menghadiri orang sekarat. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, Allahumma ighfir li Abi Salamata. Ya Allah, ampunilah Abi Salamah. Warfa' darajatu fil mahdiyin. Angkat derajatnya di tengah-tengah orang yang diberi hidayah. Wakhlufhu fi aqibihi min al-ghabirin. Berikan ganti kesudahannya dari orang di tengah-tengah orang yang ditinggalkan. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ampuni kami dan baginya, wahai rabbal alamin. Afsah lahu fi qabrih. Luaskan baginya dalam kuburannya. Wanawwir lahu fihi. Dan berilah cahaya baginya dalam kuburannya itu. Dalam hadis yang kedua, wa haddatsana Muhammad bin Musa al-Qattan al-Wasti qala haddatsana al-Muthanna ibn Mu'adz bin Mu'adz qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidullah bin Hasan qala haddatsana Khalid al-Hadda bihadha al-isnad wa nahwahu ghayra annahu qala wa khulufhu fi tarikatihi وقال اللهم أوسع له في قبره ولم يقل افسح له وزاد خالد ودعوة أخرى سابعة نسيتها. Dengan sanadnya, dengan seperti sanad yang sebelumnya juga, sampai kepada sanad yang sebelumnya juga, hanya saja di dalamnya lafaznya hampir mirip, cuma ada perbedaan. وَخُلُفْهُ فِي تَرِكَتِهِ. Berikan ganti baginya di dalam orang yang ditinggalkannya. Qal Allahumma awsi' lahu fi qabrihi. Tidak mengucapkan Allah mufsah. Awsi' yani luaskan baginya dalam kuburannya. Ya, kemudian Khalid Hadda dia mengatakan da'watun ukhra sabi'atun nasituha. Terdapat ada doa poin yang ketujuh dan aku lupa ucapannya itu. Baik, kita lihat. Waqad syaqqa basaruhu yani qala qad'iyan qala sahibul af'al qala syaqqa basarul mayit ay syaqqal mayit basarah ma'nahu syakhasahu yani mengikuti, melalak dan mengikuti, ya. Kama fi riwayatul ukhra, ya. طيب ولا تقل شق الميت بصره وهو الذي حضره الميت صار ينظر الى شيء ليرتد اليه طرفه. Ya, tidak dikatakan bahwa شق الميت بصره وهو الذي حضره الميت, ya, yaitu matanya memelalak, yaitu yang sedang sekarat, tidak. Wasara yang dulu ilah syaitan layar tidak ilai terfu. Dia maksudnya di sini dia melihat sesuatu tapi tidak bisa kembali lagi matanya. Jadi semayat kalau dia meninggal dunia dia mengikuti ruhnya. Faaqmadahu dalilu ala istihbabi aqmadun mayit. Ba'aghmadahu, Nabi menutupkan matanya. Ini menunjukkan anjuran untuk menutupkan mata si mayat. Ya. Wa ajmal muslimun ala dhalik. Kaum muslimin telah sepakat untuk dalam hal itu. Qalu wal hikmat fih. Mereka mengatakan hikmah dalam anjuran ini. Alla yaqbahu bimandarihi law tarqa imaduhu. Agar tidak jelek kelihatannya kalau seandainya tidak ditutupin matanya. Yani baru muafat biasanya mudah, masih lunak. Ya, ditutupkan matanya bisa. Tapi kalau sudah lama, maka matanya tidak bisa tertutup. Nah, mata melalak ke atas itu menjadikan pandangan kurang bagus. Maka dengan tutup, ya, mungkin matanya ke atas, tetapi dia telopak matanya sudah menutup, maka itu tidak menjelekkan kelihatannya. Ya. Lalu, hadis berikutnya, fi syukhusi basar al-mayyit yatba'a nafsahu, di dalam pandangan mayit naik ke atas dan dia mengikuti jiwanya atau ruhnya, ya. Wa hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Ar-Razzaq qala akhbarana Ibn Jurayj an Ala ibn Ya'qub qala akhbarani abi annahu sami'a Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره قالوا بلى قال فذلك حين يتبع بصره نفسه. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, tidakkah kalian melihat manusia apabila dia meninggal dunia pandangannya naik ke atas? Qalu bala, qal betul. Lalu Nabi mengatakan, fadhalika hina yatba'u basrahu nafsahu. Maka hal itu ada ketika dia mengikuti, ya, pandangannya mengikuti jiwanya, ya, nyawanya yang dicabut itu. Taib, anna ruh idha qubidha tab'ahu basar, bahwasanya ruh apabila dicabut, diikuti oleh oleh pandangannya, yakni maknahu idza kharaja ar-ruh min al-jasad yatba'uhu al-basaru nadhiran ayna yadhhab, yakni apabila ruh keluar dari jasad maka diikutilah pandangan untuk melihat kemana ruhnya pergi, ya. قوله ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة. Ungkapannya, ya Allah ampunilah bagi Abi Salamah sampai akhir. في استحباب الدعاء للميت عند موته ولأهله وذريته بأمور أخرى وآخرة بأمور الآخرة والدنيا. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mendoakan si mayit ketika kematiannya dan untuk keluarganya dan keturunannya dan perkara-perkara bi umuril akhirati wa dunia, perkara yang akhirat dan dunia. Wa khlufhu fi aqibihi min al-ghabir fil ghabir ay anis baqi, yakni berikan ganti, ya, baginya pada orang-orang yang masih tersisa. Sakhas basaruhu ay irtafa'a wa lam yartad, yakni pandang ke atas dan tidak kembali, ya. Amuradu bin nafs, yaitu ruh. Qala al-qadhi fihi anna al-mayyit laysa bi-ifna'i wa adam wa i'dam wa innama huwa al-intiqal wa taghayyura hal وإعدام الجسد دون الروح إلا ما استثنى من عجب الذنوب ولا في حجة لما يقول الروح والنفس معنا. يعني يتكوتي oleh pandangannya, ya, الروح itu, ya, mana jasad di sini, yakni mayit, laisa biifna'i wa i'dam, kematian itu bukanlah suatu penghilaan atau penghancuran, tetapi dia itu adalah pemindahan, perubahan kondisi, ya, dan menghancurkan jasad tanpa ruh, Ruh tidak. Kecuali apa yang diistimewakan dari dosa, dari ajabul zamb, dari dosa yang istimewa. Ya. Qala fi hujjatun liman yaqul ar-ruh wan nafs bima'na. Ini ada hujah perkataan orang yang mengatakan ruh dengan jasad, ruh dengan nafs, dengan jiwa itu adalah satu. Apa yang bisa kita ambil di sini? Bahwasanya yang pertama, kenapa kita menutup mata si mayat supaya jangan kelihatan jelek. Maka setiap mayat hendaklah kita berusaha untuk di awalnya kita tutupkan matanya supaya tidak kelihatan tidak baik. Ya. Jadi anjuran kita ketika kita hadir orang sakit atau sekarat atau mayit, kita doakan supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya, dan kita doakan juga untuk keluarga supaya diberikan pengganti yang lebih baik. Pemirsa, alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, kita cukupkan pengambilan hadis kita dua bab di sini. Ya, mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat sedikit demi sedikit, insyaallah mudah dipahami. Kita masuk dari sesi tanya jawab. Ya, mudah-mudahan untuk beberapa pertanyaan mungkin ya yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan ada keberkahan di dalamnya. Baik. Hamba Allah dari Musibah Yuasin ingin bertanya Ustaz, di daerah sini belum ada terinfeksi virus COVID-19 dan belum dinyatakan zona merah oleh pemerintah, dan setiap masjid masih melakukan sholat berjamaah. Apa sikap saya Ustaz? Apakah masih boleh sholat berjamaah atau sholat di rumah? Taib, kalau seandainya kita lihat sekarang ini, mungkin daerah kita kecil, enggak. Tapi skop kita yang besar, kabupatennya, karena kita tidak ada jaminan bahwasanya orang yang hadir itu adalah steril. Malahan dia bisa ketemu kontak langsung dengan orang positif, dia tidak sadar bahwasanya dia sedang membawa virus. Maka dalam kondisi yang sekarang ini, walaupun ada di pisah-pisah ini zona hijau, zona merah, zona kuning, itu sebenarnya hukum asalnya tidak ada. Lebih baik kehati-hatian kita adalah kita sama ratakan semua, sebagaimana pemerintahan Arab Saudi memperlakukan sama semuanya di rakyatnya dan di wilayahnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hamba Allah dari Surabaya, bolehkah zakat mal dibagikan kepada saudara kandung atau anak kandung yang sudah yang sudah berkeluarga dan tidak mampu? Ya, yang pertama, kita tidak boleh memberikan zakat kepada usul dan furu'. Usul yaitu bapak, ibu dan ke atasnya. Furu' adalah anak ya dan keturunannya. Maka itu tidak boleh walaupun kehidupannya adalah sekedarnya. Ya, ini adalah tanggung jawab dari orang tua memberikan bantuan kepada anaknya. Nah, ini ada nafkah, pemberian nafkah. Usul kepada furu', furu' kepada usul. Maka ini tidak boleh ada zakat. Tapi kalau saudara kandung yang dia sudah sayap ya, maka itu dibolehkan kalau seandainya dia punya kriteria, yaitu fakir atau miskin dan yang lainnya. Taib, apabila kita melihat orang yang meninggal, apakah kita diharuskan melihat muka mayat dan berdoa di samping mayat untuk mayat yang kita kenal, walaupun orang yang tidak kita kenal? Tidak ada anjuran untuk menyingkap wajahnya. Ya, tidak ada anjuran untuk menyingkap wajahnya. Dan anjuran untuk mendoakan ya, simayat untuk mayat yang kita kenal walaupun dia tidak kenal. Ya, kalau doa itu pada umumnya, siapa mayat yang kita datangi, dia kenal atau tidak kenal, kita kenal atau tidak kenal, kita doakan. Sebagaimana berdasarkan hadis di atas Rasulullah SAW mendoakan Abu Salamah. Baik. Allah Maha Hidup, tapi tetap mengawasi kita sampai kapan? Tapi jangan orang yang stres obatnya ruqyah, ya salah satu atau salah, tapi jangan melasemnya. Taib. Ini ada pertanyaan, Allah Maha Hidup, tapi tetap mengawasi kita. Sampai kapan? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala la ta'khudhu sinatu wa la naum. Ya, tidak ditimpa oleh rasa kantuk, tidak juga tidur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mengawasi kita. Kemudian obat stres ada ruqyah, ya. Ya, ruqyah. Stres itu apa? Stres itu ya ketidaktenangan. Maka ada dalam Al-Qur'an 6 ayat sakinah. 6 ayat ketenangan. Maka hendaklah kita membacanya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana sunnahnya meletakkan tangan semayat yang mau dikapani? Apakah sedekap atau meluruskan tangannya ke samping? Wallahu alam, ya saya tidak ada keterangan. Ya saya belum mendapatkan keterangan. Mudah-mudahan nanti bisa kita dapatkan. Ya, yang ada adalah kita sudah terbiasa meletakkan tangan di dada seperti orang sholat. Ya, wallahu alam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pagi ini saya rasa walaupun kajian kita pendek, mudah-mudahan yang pendek ini berkah. Ya, mudah-mudahan besok bisa ketemu lagi dalam kajian sahih Muslim. Ya, insyaallah masih banyak pembahasan-pembahasan yang perlu kita ketahui. Ya, wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.